Ernesta Julia. Julia. Ade. Selamat malam semuanya. Satu tema request kali ini saya berduet bersama Mas Andika Dewi. Adela. Bareng-bareng Fuji juga Kopa. Yeah. Thank you. dong. I love you. Lompat beras ya. Terima kasih rombongan.